adalah ilmu kalam. Mereka membolak-balikan kata, membolak-balikan kalimat, sehingga makna yang hak yang ada dalam Quran, makna yang hak yang ada dalam hadis, bisa mereka balik kepada makna lain. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam hadzara min mujalasati ahli al-ahwa. Rasulullah SAW sendiri melarang untuk bermajlis dengan orang-orang yang merupakan pengekor hawa nafsu, membela hawa nafsunya dengan bersilat lidah, membela hawa nafsunya dengan kalam, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyunya kepadanya, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat famman ladina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilihi وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Nabi SAW membacakan ayat ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian Nabi berkata, إِذَا رَأَيْتِ الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Kalau ada orang-orang yang kau lihat mencari ayat musyasyabihat untuk cari-cari fitnah, untuk cari takwilnya, maka mereka lah yang dimaksud oleh Allah. Fahdharuhum, hati-hati dari mereka, jauhi mereka. Hadis akhrajahu Muslim, akhrajal Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab tafsir dengan nomor hadis 4547. Dan diriwayatkan dalam sahih Muslim dengan nomor hadis dalam kitabul ilmi 2665. Ikhwan ibn a'azzakumullah. Hadisnya sangat jelas perintah dari Nabi untuk menjauhi ahlul ahwa. Siapa ahlul ahwa? Ahlul kalam. Siapa ahlul kalam? Orang-orang yang fi qulubihim zayghun. Perhatikan ayat tadi yang dibacakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kita lihat terjemahnya. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini. Di dalamnya ada ayat-ayat yang muhkamat dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Fa'amman ladina fi qulubihim zaighun, adapun orang-orang yang di hatinya ada zaig, ada penyimpangan. Fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya. Untuk apa? Kata Allah, ibtigha'al fitnah, untuk cari fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, untuk cari ta'wilnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal enggak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah. Wa rasikhuna fil ilmi, dan juga orang-orang yang dalam ilmunya. Mereka berkata, amanna bihi, kami beriman dengan semuanya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah akan ingat kecuali orang yang memiliki lub, orang yang memiliki pemikiran yang benar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti ayat Al-Quran ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Ada yang maknanya jelas, muhkam. Ada yang maknanya samar-samar. Kalau rasikhuna fil ilmi akan terima dua-duanya. Bagaimana cara terima dua-duanya? Yang mutasyabihat, yang samar-samar tadi, tidak mungkin akan bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkam. Sahih? Tidak mungkin bertentangan dengan ayat-ayat yang jelas. Maka ditafsirkan yang mutasyabihat kepada yang muhkam. Selesai. Tetapi mereka, ahlul ahwa, alladzina fi qulubihim zaig, yang di hatinya ada zaig, cari-cari ayat mutasyabihat untuk menguntungkan hawa nafsunya, untuk cari fitnah, untuk cari takwilnya, supaya bisa ditarik ke sana dan kemari. Akibatnya bertentangan dengan yang muhkamat. Akibatnya bertentangan dengan ayat-ayat yang muhkamat. Maka Nabi mengatakan, idza ra'aiti alladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallah. Kalau kau lihat orang yang kayak gini, maka itu yang dimaksud oleh Allah. Hati-hati dari mereka, jauhi mereka. Ini perintah Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjauhi ahlul ahwa, ahlil kalam. Qala, dikatakan selanjutnya, wa hadhihi tariqatu ahlil bid'ah as-sabiqin, dan memang seperti itulah cara-cara ahlul bid'ah sejak dulu kala. Dan juga al-lahiqun, yang belakangan, sama. Apa itu metodenya? Yatatabba'una al-mutasyabbihat, mereka cari ayat-ayat yang samar-samar maknanya, dan juga mencari ucapan Rasul yang samar-samar maknanya, bahkan ucapan para ulama yang samar-samar maknanya, liyud'imu manahijahum, untuk mendukung kesesatan mereka, untuk mendukung manhaj mereka yang rusak, ajaran mereka yang rusak. Wa ara'ahum dhalalah, dan pendapat-pendapat mereka yang sesat. Fa haula'i yuhadzar, maka mereka ini diperingatkan agar dijauhi. Yuhadzar min mujalasatihim, diperingatkan agar jangan bermajlis dengan mereka. Khassatan ad-du'a, khususnya para tokoh-tokohnya, para da'i-da'inya. Da'i-da'i dhalal. Nabi juga pernah memperingatkan akan datang nanti al-a'immatul mudillun, tokoh-tokoh penyesat umat. Idza ajabahu ajabtum fiha, kalau kalian taati, kalau kalian turuti mereka, qadhafuhu fiha, mereka akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka jahannam. Du'at ila abwabi jahannam, da'i-da'i yang mengajak kepada pintu-pintu neraka. Wa ammal awam wal jahalah, adapun orang-orang awam, orang bodoh dan sebagainya, la nu'akiluhum wa la nujalisuhum walakin nad'uhum, justru mereka bukan yang kita jauhi, tapi kita dakwahi mereka bil hikmati wal maw'idhatil hasanah, dengan hikmah dan dengan nasihat yang baik. Wa kutubul mutakallimin, adapun kitab-kitab para ahli kalam, bada'at tantashir fi dhalikal ahad, mulai tersebar di zaman dua imam ini, Imam Abu Hatim wa Imam Abu Zur'ah Ar-Razian. Di zaman beliau, buku-buku filsafat tersebar dengan hebat. Karena khalifahnya, pemimpinnya, waktu itu mendukung pemikiran Mu'tazilah dan mendukung pemikiran-pemikiran ahlul kalam, sehingga diumumkan siapa yang bisa menterjemahkan buku-buku filsafat yang waktu itu terkenal, buku filsafat dari mereka-mereka, bukan dari Islam tapi dari luar Islam, ikhwanuddin a'azzakumullah, akan diberi emas sesuai dengan beratnya buku tersebut. Maka mereka berlomba-lomba untuk menterjemahkan buku-buku filsafat, buku-buku ilmu kalam, buku-buku mantik, buku-buku dari orang-orang kafir ateis. Qala, dikatakan, faharabahum ahlus sunnati ashaddal harb, ketika buku-buku itu masuk ke dalam Islam atau ke dalam kaum muslimin. Ketika buku-buku mulai terjemahkan ke dalam bahasa Arab, Maka para ulama memperingatkan hati-hati, jangan baca buku mereka. Termasuk dua imam yang kitabnya sedang kita baca. Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Kullu a'immatil Islam atbaqu wattafaqu ala tahrim ilmil kalam. Semua imam-imam ahlus sunnah, imam-imam para ulama ahlus sunnah, tokoh-tokoh kaum muslimin, semuanya sepakat, semuanya kompak untuk mengharamkan membaca buku-buku ilmu kalam. Wa annahu dalal. Mereka umumkan bahwa itu kesesatan. Di antaranya Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, Imam Syafi'i, hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wal ni'al wa yutafu bihim fil asyair wal qabail. Hukumku, kalau aku jadi penguasa, hukumku terhadap mereka yang membaca buku-buku ilmu kalam, buku-buku filsafat, aku akan hukum dia dengan dipukul dengan pelepah korma dan sendal, dan dikelilingkan ke seluruh kampung-kampung, ke seluruh suku-suku, sambil dikatakan, yuqal hadza jazaa'u man yata'ata 'ilmal kalam, inilah balasan bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Ikhwan ibn a'azakumullah, betapa bahayanya ilmu kalam, sangat sangat berbahaya karena membalik cara berpikir. Yang dirusak adalah cara berpikirnya. Sehingga ketika cara berpikirnya rusak, dia tidak akan bisa paham lagi semua apa yang kamu katakan. Enggak akan bisa paham lagi semua apa yang kamu sampaikan dari qala Allah wa qala Rasul. Seakan-akan di mata mereka sudah ada kacamata yang berwarna. Kamu katakan itu putih, dia tetap mengatakan tidak, itu merah. Karena kacamatanya sudah merah. Kalau cara berpikirnya sudah salah, kamu katakan ini benar, enggak, seharusnya enggak gitu. Ikhwan ibn a'azakumullah, inilah bahayanya ilmu kalam. Juga diriwayatkan dari Imam Syafi'i juga, man tamantok faqad tazandak. Saya ulangi kalimatnya, man tamantok faqad tazandak. Siapa yang bermantik, dia jadi zindik. Mantik juga ilmu kalam. Siapa yang bermain mantik, ilmu kalam, ilmu filsafat, faqad tazandak, menjadi zindiq. Zindiq itu sesat. Wa kulluhum harramun nazar fi kutubil kalam. Mereka semuanya melarang untuk membaca buku-buku filsafat. Li'annal kalama huwa falsafah akaduha minal Yunan. Karena ilmu kalam itu adalah filsafat yang diambil dari Yunani. Lihatlah, ilmu kalam, ilmu filsafat. Yang dinukil bukan qala Ibnu Abbas, qala Mujahid fi tafsirih, qala sahabat fulani, enggak. Kalau belajar ilmu filsafat, yang akan disebut adalah qala Sigmund Freud. Sigmund Freud siapa? Yunani. Akan disebutkan nama-nama qala Plato, qala Aristo. Siapa Plato, siapa Aristo? Aristoteles? Plato? Orang-orang Yunani semuanya. Rusaknya sebagian kaum muslimin, mudah-mudahan sebagian kecil, ketika buku-buku filsafat dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mulai saat itu, rusak cara berpikirnya. Sehingga yang dulu tidak susah untuk mengimani bahwa Allah Maha Tinggi di atas arasnya, selesai. Tiba-tiba, setelah masuk filsafat, Allah Maha Tinggi di atas arasnya. Bagaimana mungkin? Yang namanya materi itu menempati tempat, menempati ruang, dan memiliki masa. Kalau Allah menempati tempat, berarti seperti materi. Itu cara berpikir dari mana itu? Pikiran tentang makhluk diterapkan untuk Allah SWT. Kalau begini harusnya begini, kalau begitu harusnya begini. Sehingga mereka tidak percaya kalau Allah menempati satu tempat. Nanti tempatnya lebih besar. Nanti bagaimana? Alhamdulillah, ini cara berpikir yang rusak. Kita tidak bicara tempat, Kita bicara Allah di atas seluruh tempat, Allah di atas seluruh makhluk-makhluknya. Selesai. Apalagi? Ikhwanuddin a'azakumullah. Kembali kepada kitab. Maka mereka para ulama sepakat mengharamkan untuk mempelajari ilmu tersebut. Karena ilmu itu berasal dari Yunani. Enggak ada ilmu filsafat menukil ucapan sahabat. Enggak ada. Ilmu filsafat menukil ucapan tabi'in. Ucapan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Enggak ada. Yang disebut selalu tokoh-tokoh Yunani. Jarrahum ila ta'til sifatillah. Apa akibatnya kalau mempelajari ilmu filsafat Yunani? Jarrahum ila ta'til sifatillah. Menyeret mereka dengan filsafat untuk menolak sifat-sifat Allah. Wajarrahum ila dalalat la awwala laha wa la akhir. Menyeret untuk membawa mereka dalam kesesatan yang enggak ada awal enggak ada akhirnya, terus berputar dalam kesesatan. Faharramun nadhara fil kalami wa fi kutubil kalami lima fiha min ad-dalal. Maka para ulama, bukan hanya dua Imam Razi, tetapi seluruh ulama Ahlus Sunnah melarang untuk membaca kitab-kitab filsafat. Dan saya mengingatkan bahayanya ilmu filsafat, imma bisa tersesat wa imma stres gila. Dan sudah saya dapati orang yang begitu. Stres, majnun. Saya tanya ketika masih setengah-setengah, kamu ini baca buku apa? Baca bukunya Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi. Kalau Ibnul Arabi Ahlus Sunnah. Kalau Ibnu Arabi tokoh filsafat sesat. Ikhwanuddin a'azakumullah, yang sederhana saja. Kitabut Tauhid, judulnya Kitabut Tauhid. Baru dibuka halaman pertama, hakikat ada. Ada dibahas. Yang semua manusia sampai anak kecil pun tahu ini ada, ini enggak ada. Selesai. Hakikat ada. Ada itu ada sebelum kalimat ada itu ada. Dan ada adalah kalimat yang segala macam dibahas. Sampai kita bingung bacanya. Ini barakallahu fikum. Kalau engkau mundur, selamat. Kalau lanjut, bahaya. Akan terbawa pemikiran-pemikiran yang sulit untuk dijawab sampai matinya. Ikhwanuddin na'azakumullah. Qala al-Imam Abu Muhammad ibn Abi Hatim. Berkata lagi, Abu Muhammad ibn Abi Hatim. Aku pun sependapat dengan itu. Jadi setelah menukil dua imam. Yang menukil ucapan dua imam tadi berkata, saya pun sependapat dengan beliau-beliau. Ana aqulu bihi. Aku pun berkata seperti itu. Jadi sependapat untuk menjauhi ahlul kalam, ahlul bid'ah. Dan ahli filsafat. Wa qala Abu Ali ibn Hubais. Dan juga Abu Ali ibn Hubais al-Muqri. Juga berkata kalimat yang sama. Wa ana aqulu bihi. Aku juga berpendapat sama. Qala syaikhuna, berkata syaikhku, guruku ibn al-Mudaffar. Juga berkata, wa bihi aqul. Dan begitu juga aku mengatakan yang sama. Wa qala syaikhuna ya'ni al-musannif wa bihi aqul, dan aku juga sama mengatakan, iya saya juga berkata seperti ini. Artinya ini bukan hanya ucapan beliau tapi ucapan seluruh para imam-imam, manhaj tahdir, prinsip agama, prinsip sunnah untuk menjauh dari orang-orang yang memiliki cara berpikir sesat. Lama saqa hadhihi al-aqaid kulluha naql ittifaqihim ala hadhihi al-aqaid. Setelah dinukil akidah-akidah seluruh para imam-imam dan dinukil kesepakatan mereka terhadap akidah ini, allati saqaha al-musannif, yang diucapkan atau yang disebutkan oleh musannif, huwa al-lalikai, di antaranya yang menukil adalah Imam Hibatullah al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Dari kitab ini dinukil secara lengkap oleh Imam Hibatullah Al-Lalikai dalam kitabnya Usul I'tiqad Al-Sunnah Wal-Jamaah. Berarti kitabnya tebal. Naam, 8 jilid. 8 jilid. 9-nya khusus tentang Awliyaullah, tentang siapakah wali-wali Allah SWT. Itu Hibatullah Al-Lalikai. Wa nahnu naqulu bikulli ma qalu. Kemudian Syekh Rabi yang mensyarah berkata, dan kami pun sependapat dengan mereka. Kami mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Wa idza fatana syai'un lam tahwihi hadhihi ar-risalah min aqaid al-sunnah fa naqulu biha. Kami juga berpendapat sama, dan kalau ada yang terlewat, terluput dari kitab ini, karena ini kitab ringkas kecil, ada akidah-akidah al-sunnah wal-jamaah yang disepakati oleh mereka, tidak ada di sini, kami pun sependapat dengan apa yang disepakati oleh mereka. Wa nasallahu ta'ala an yuthbitana wa iyyakum ala al-sina ala sunnati wa an yatawaffana ala al-islami inna rabbana la sami'ud du'a. Kita meminta pada Allah subhanahu wa ta'ala agar mengokohkan kita di atas sunnah dan mewafatkan kita di atas Islam. Inna rabbana la sami'ud du'a. Sesungguhnya Rabb kami maha mendengar doa hambanya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Selesai pembahasan kitab Al-Aqidah Ar-Raziyain. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Wa barakallahu fikum.